بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي سنة التراويح ركعتين مستقبل القبلة مأموما لله تعالى. Saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnat tarawih rakaataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnat tarawih rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala.